Kalau gula pakai, kalau gula pasir tidak baik, bagaimana dengan gula merah? Gula merah yang di pasar yang tumpuk-tumpukan itu setahu saya sudah juga campur. Tapi kalau Anda pengen tetap makan gula, gula aren, gula nira, gula kelapa, oke lah, yang masih asli ya. Ya, masih asli. Tapi kalau gula yang di pasar yang bulat-bulat begitu itu setahu saya juga udah campur-campur itu. Ya. Apa gula batu bisa dipakai sebagai gula pasir? Sepengetahuan saya sepertinya gula batu itu gula pasir yang dibatuin kayaknya. Karena putih juga kan? Kecuali brown sugar ya, brown sugar gula-gula tebu yang masih asli gitu. Pertanyaan gini, Bu. Jadi ini pahami baik-baik. 1 sendok gula pasir dengan 1 sendok air tebu itu beda ceritanya. Padahal sama-sama gula kan? Kenapa bisa beda? Karena gula tebu tadi masih banyak temennya. Padahal gula pasir dibuat dari tebu kan? Tapi kan diolah, dipanaskan, diputihkan. Udah beda cerita. Maka ketika Anda minum air tebu dalam jumlah yang katakanlah gelas-gelas kecil begini, ya sebenarnya aman, nggak masalah. Tapi kalau ini katakanlah tebu tadi dijadikan semuanya gula pasir kan dipadatkan sebenarnya. Jadi saya nggak tahu perbandingan, tapi saya pikir 1 sendok makan gula pasir itu harus butuh berapa cc gula, berapa cc tebu loh. Pekat dia kan. Jadi kalau mau pengen tetap manis ya pakai madu paling baik. Kalau enggak ya minum apa-apa, enggak usah pakai manis juga enggak apa-apa kan. Manisnya Anda makan buah. Jadi kan dia minum teh tawar. Teh tawarnya habis itu makan kurma kan bisa. Kan manis juga. Minum kopi, makan buah kan bisa juga. Jadi tidak mesti dari gula. Produk ini boleh dimakan enggak? Produknya ada sini. Kalau gula aren boleh. Gula aren, tak apa-apa Anda makan. Tapi jangan banyak-banyak juga. Tetap gula kan. Antara gula aren sama madu, bagusan madu. Ya. Ini kan gula aren. Ini gula aren. Warnanya coklat kan. Dari apa? Dari nira kan. Nah, ada banyak, ada dari nira, ada yang dari kelapa. Ya. Macam-macam lah. Ada dari singkong juga ada. Ya. Tapi ala kulihal, mereka ini kan pemanis, yang kita butuhkan sebenarnya manisnya. Maka manis itu Bapak Ibu sekalian, selain kita dapatkan dari mereka, dan ini bukan primernya, ini bukan utamanya. Manis itu dapat dari buah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda pengen dapat manis, karbohidrat yang utuh, maka makan buah. Gitu loh. Kalau memang tetap kayak begini, mulai biasakan, sekarang Anda bikin teh. Teh hijau tuh enaknya emang gak pakai gula, gak pakai madu. Lebih enak, lebih bagus di badan reaksinya. Ya. Jadi manisnya kita itu didapatkan dari buah-buahan, ya itu lebih baik untuk badan kita. Ya. Kemudian kalau misalkan ada pemanis yang lain, ada namanya stevia. Stevia itu daun, ya daun stevia. Daun itu kalau Anda makan manisnya minta ampun. Saya kurang stevia, tapi itu bisa jadi pengganti gula pasir. Ya ala kulihal, maksudnya kita jangan terjebak ke gula pasir terus. Maksudnya kalau memang nggak ada gula pasir ya nggak apa-apa kok. Jangan sakauin badan.